Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan hujan, di mana pernah suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam salat subuh, yakni pada saat terjadi sulhul Hudaybiyah, perdamaian dengan kafir Quraisy, sehingga pada saat waktu subuh nampak ada bekas turunnya hujan di waktu malam. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Beliau menyampaikan nasihat penting terkait dengan hujan yang turun. Tadi malam turun hujan, masih ada bekas-bekasnya. Beliau mengingatkan nikmat. Namun nikmat ini ternyata tidak semua orang bisa menerima itu sebagai nikmat yang membawa rahmah. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini, yang mana tadi malam turun hujan, ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka tetap menjadi mukmin dan ada yang kafir. Fa amman qala. Adapun orang yang mukmin itu orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan tadi malam itu ialah karena keutamaan dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Itulah orang yang mukmin kepada Allah. Itulah orang yang mukmin kepadaku Allah dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib aw bil kaukab. Itulah orang yang mukmin terhadap bintang dan kufur kepada Allah azza wa jalla. Demikian dalam hadis Bukhari, dan Imam Muslim juga mengeluarkan dalam Kitabul Iman, betapa nikmat yang Allah turunkan. Belum tentu setiap dari kita tetap menjadi seorang mukmin. belum tentu. Apa yang seharusnya menjadikan itu rahmah justru menjadi sebab kita kufur kepada Allah. Ini baru satu nikmat, yakni turunnya hujan. Nikmat yang disandarkan bukan kepada Allah. Betapa sering kita mendapatkan nikmat, namun ketika dia mendapatkan nikmat tersebut, dia sandarkan nikmat itu bukan kepada Allah, tetapi ha anadha, ini loh saya, ini loh ilmunya saya, ini loh saya, mana Allah. Ini ucapan yang menyandarkan kepada dirinya. Kalau menyandarkan nikmat hujan itu diyakini disebabkan bertepatan dengan bulan ini, bulan-bulan tertentu, ini saja dikatakan kufur. Maka marilah para hadirin, kita sebagai seorang mukmin tentunya ingin selamat ucapannya sebagai bentuk menyelamatkan dari akidahnya. Karena orang yang selamat akidahnya akan selamat ucapannya. Nah, maka nampak dari ucapan-ucapan yang disampaikan itu menunjukkan keimanan, keyakinan di hatinya. Oleh karena itu, mengimani dengan segala rahmat Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah, inilah yang namanya bagian daripada syukur. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Nah, barakallahu fikum. Maka pada kesempatan malam ini insyaallah, semoga kita yang bisa hadir selalu mendapatkan rahmah dan keutamaannya, dan bisa menghidupkan majlis ilmu sehingga kita akan mendapatkan barokah dari ilmu yang kita kaji insyaallah. Baik, kita masih membahas tentang babu min bayani, babu bayanu syai'in min anwa'i sihr, bab tentang penjelasan di antara macam-macam sihir. Telah dibahas hukum terkait sihir. Syekh merinci penjelasan secara rinci macam-macam sihir. Disebutkan hadis dari Qubaisah, Qatan ibni Qubaisah, dari bapaknya, yaitu dari Qubaisah, anahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau Qubaisah mendengar Nabi bersabda, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah, iyafah kemarin telah disebutkan, yakni seorang melakukan tatayur, menggagalkan suatu keinginan karena tatayur, menganggap sial melihat burung. Ya. Wa at-tarq, tarq yakni disebutkan kemarin seorang meramal nasib dengan membuat garis-garis di tanah sebagai ramalan nasibnya. Wa tiyarata, dan yang ketiga tiyarah. Apa itu tiyarah? Kita akan bahas pada malam ini. Minal jibti, iyafah, at-tarq, wat-tatayur, wat-tiyarata, itu termasuk minal jibti, minas sihri, termasuk dari perbuatan sihir. Dari termasuk perbuatan sihir. Nah, kita akan bacakan penjelasan Syekh Al-Utsaimin mengulang makna tiyarah, jenis sihir yang ketiga dari hadis ini. Tiyarah, tiyarah minal jibti, termasuk dari sihir. Sabaqanal jibta as-sihr, telah lewat penjelasannya para hadirin bahwa yang namanya jibet itu termasuk makna dari sihir. Dan tiaroh termasuk dari sihir. Tiaroh ala wazni fi'alatun. Fi'alatun mengikuti patokan wazan, fi'alatun ismu masdar. Isim masdar dari tatayyara. Tatayyara ya tatayyaru tiyaratun. Hakada. Apa itu tiyarah? Apa itu tatayyur? Tatayyur artinya at-tasya'umu bimar'in au masmu'in. At-tasya'um, tasa'um artinya sikap pesimis. Pesimis, kurang yakin, sehingga menggagalkan sesuatu rencana yang matang. Kenapa dia menggagalkan? Pesimis bimar'iyin, karena sebab melihat sesuatu. Au masmu'in, atau karena mendengar sesuatu. Itu namanya orang melakukan tatayur. Wakila, sebagian ulama mengatakan tatayur at-tasya'umu bima'lumin mar'iyan. Seorang bersikap pesimis, dia mudagang karena kebetulan Jumatnya Jumat pahing, apes, pahing, pahit ya. Akhirnya barang-barang yang sudah disiapkan di travelnya tarik, dibatalkan. Ini kurang pas etungannya. Perkara yang sudah dimaklumi oleh dia, katanya, bima'lumin mar'iya kana au masmu'a. Dia bertatayur dengan sesuatu yang diketahui secara mar'i, dilihat, au masmu' atau didengar. Ataupun zamanan kana au makana, atau berkaitan dengan tempat, tempat tertentu. Dia yakini kalau lewat tertentu akan muncul kesialan, sehingga dia berludah ke kiri sebagai tolak balanya. Ini termasuk tatayur. Au makanan, zaman tertentu atau tempat tertentu. Ini bertemu dengan Jumat apa Kliwon, berarti harus dilawan dengan ini dan itu sebagai tolak bala katanya. Ini tatayur. Wa hada yastamala, wa hada asmalu. Pengertian seperti ini lebih mencangkup, lebih lengkap. Fa yasmulu ma la yara wa la yasma', termasuk perkara yang tidak terlihat ataupun terlihat. Kata tayuri di zamani, seperti seorang menganggap sial karena bertemu dengan waktu tertentu. Iya. Sebagaimana sebagian orang di tempat kita, orang Banyumas itu apesnya konon hari Sabtu apa? Wage atau Kliwon? Pahing. Kalau bertemu dengan Sabtu bertepatan dengan pasaran pahing, dia akan melakukan ritual tertentu. Sebagai apa? Tolak bala. Ini termasuk keyakinan menggagalkan sesuatu, atau dia melakukan sesuatu dikatakan sial. Ini tatayur. Dan ini termasuk perbuatan sihir. Wa aslu tatayuru, wa aslu tatayuri at-tasya'um lakin udhifa ila at-tayr. Tatayur pada asalnya itu tadi pesimis. Sikap pesimis, enggak mantap melakukan sesuatu. Dan disandarkan di sini lakin udhifa, tapi disandarkan di sini kepada thoir. Apa itu thoir? Burung. Dan jadi muncul sikap pesimis tapi disandarkan karena diri melihat burung. Kenapa demikian disandarkan kepada burung? Diana khalibatasya umu indal Arab bitoir, karena keumumannya bangsa Arab dulu melakukan tatayur, melakukan keyakinan pesimis ketika melihat burung. Ya, Mereka menggunakan apa? Burung. Fa'alaqat bihi, sehingga menggantungkan sikap pesimis dengan melihat burung atau mendengar suara burung. Ya. Oh, ini suara perenjak. Perenjaknya bunyi terus. Apa ini? Tamunya akan datang apa ya? Iya. Nah, ini perenjaknya pantas bunyi terus dari pagi. Pantesan tamunya banyak sekali. Apa ujuran tuh? Iya. Iya. Itu orang dulu. Iya. Mungkin sekarang juga masih ada. Wa illa fa inna ta'rifahal am. Maka kalau tidak demikian, pengertian tatayur itu di sini lebih umum. Tidak harus melihat burung. Cuma dulu bangsa Arab pakai burung. Burungnya diterbangkan. Terbangnya ke mana coba? Oh, terbangnya ke arah kiri. Oh, ke sebelah kanan. Oh, lurus. Itu pakai burung dulu. Ya. Namun kalau pengertiannya hanya dengan burung, ini terlalu sempit. Maka akan lebih luas pengertian tatayur itu tadi. Seorang bersikap pesimis karena melihat atau mendengar sesuatu, atau karena dia mendapatkan waktu tertentu atau tempat tertentu. Ini lebih umum. Dikatakan oleh Syekh, wa tasa'umu bimar'iyyin au masmu'in au ma'lumin. Di situ. Namanya tatayur ialah seorang bersikap pesimis karena melihat sesuatu. Ya. Melihat sesuatu. Wah. Begitu buka rumah, mau pergi safar ke Surabaya, baru buka pintu, langsung kepalanya kejatuhan cecek. Ya. Cecek di kepalanya. Wah. Apa ini tafsirannya? Ya. Apa maknanya ini? Ya. Tanya sama simbah coba. Diramal sama simbahnya. Ini rebu apa? Oh, rebu manis. Jalan aja. Itu cecek lagi. Iseng aja. Tapi kalau ramal, wah ini setunya pahing. Apes. Jangan jalan, jangan jalan. Tatoyur. Iya. Au bi masmu, atau karena mendengar sesuatu. Ya. Dulu, kalau ada suara burung hantu, bunyi terus di atap rumah. Ini giliran siapa yang mati ini? Katanya burung itu sebagai alamat kematian seorang. Padahal nggak harus begitu. Berapa banyak orang mati di jalan tanpa harus terdengar suara burung? Itu orang dulu. Tatoyur, mendengar sesuatu. Au disebutkan di sini. Au ma'lumin, atau sesuatu yang diketahui. Wa kana al-arabu yatasha'amuna bit-tayri zaman wa bil makan wa bil ashkhas. Dulu orang Arab mereka bersikap pesimis, menggagalkan sesuatu niat, melakukan sesuatu dengan burung, dengan waktu, dengan tempat, bahkan kadang dengan ashkhas. Apa itu ashkhas? Perorangan. Iya. Contohnya apa dengan perorangan? Begitu dia buka toko, teret. Tiba-tiba yang datang orang tua. Maaf, mata yang satu enggak lihat. Nah, jalannya bongkok. Aduh, hari ini toko saya bakalan apes. Kenapa? Yang datang orang seperti ini. Tutup tokonya. Apes. Nah, tatoyur, melihat orang. Atau kadang lain lagi, begitu sayur mayurnya digelar, ya, penglaris, datang orang, langsung borong, kontan dikeluarkan uang 100.000, pegang uangnya, dipukulkan ke terongnya, penglaris, terongnya, kacangnya dipukulin pakai uang tersebut, tabaruk, biar apa? Biar laris. Tatoyur, ikhwan. Tatoyur dengan orang kadang. Ini lebih umum. Tatoyur itu udah harus mendengar suara burung. Walaupun dulu pakai burung. Tapi ternyata kata Syekh, lebih khusus dengan orang kadang. Seperti kaumnya Nabi Musa. Mereka tatoyur dengan Nabi Musa. Bayangkan, kalau datang musibah-musibah, ya tatayyaru Nabi Musa wa man ma'ahu. Lihat, mereka bertatayyur, wah ini yang membawa sial adalah Musa dan kaumnya. Lihat, Musa dan kaumnya dikatakan orang yang membawa sial. Ini keyakinan orang dulu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini keyakinan-keyakinan yang termasuk dari tatayyur, wahada minasihar, wahada minasyirki. Keyakinan seperti ini termasuk jenis perbuatan syirik. Nanti akan lewat hadisnya, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Nanti akan bahas. Terusnya, wal insanu idza fataha ala nafsihi hada nafsihi babat tasyaum daqat alaihi dunya. Sekarang Syekh ingin menerangkan akibat jelek orang selalu melakukan tatayur. Akibatnya jelek di dunia wal akhirah. Kan itu dosa. Setiap dosa pasti berakibat jelek. Lihat kata Syekh. Wal insan, dan seorang manusia, idza fataha ala nafsihi, kalau dia membuka pintu babat tasya'um, pintu-pintu pesimis, dengan sebab tatayur, toko alaihi dunia, dunia jadi sempit. Dunia menjadi sempit. Siapa yang bikin sempit? Ya dia sendiri. Wasara yatakhayalu, yang kedua, di samping sempit, bagaimana tidak sempit? Kadang terjadi tengah kaum muslimin, seorang pria dan wanita sudah cocok, sudah cocok, dan orang tuanya juga sudah cocok, mantep. Tapi ada pihak ketiga yang memberi nasihat, wah ini tidak jadi, kelahirannya dan taunya tidak matok, ini anak barep, ini anak bontot, wah ini bahaya, hidupnya tidak bahagia. Iya, tatayur. Bagaimana kalau begitu Pak Ustadz? Dipanggilnya Pak Ustadz ya. Nah, ini bukan Ustadz sebenarnya, peramal dia. Oh kalau begitu, ini harus dilakukan acara tertentu sebagai tolak bala. Nah itu sudah tatayur. Akhirnya benar, nasihatnya diikuti. Nasihat Rasul tidak didengar. Iya. Apa bentuk acaranya? Tolak balanya apa? Wah ini harus acaranya apa? Begalan. Begalan atau wayangan? Ya itulah kurang lebih. Supaya antara si anak barep dan anak bontot nanti kalau jadi sebuah rumah tangga langgeng, tidak ada aral melintang. Ini termasuk jenis tatayur ya kaum muslimin. Dan ini peninggalan orang dulu. Baik. Jadi sempit akhirnya nanti. Yang seharusnya acaranya hemat, barokah, akhirnya apa? Sempit. Wasara yatakhayalu, yang kedua, akibat jeleknya. Wasara yatakhayalu kula syai'in annahu syu'mun. Jadilah bagi orang tersebut terhayalkan bahwa segala sesuatu itu akan menjadi kesialan. Ya. Akan menjadi kesialan. Apa-apa dibaca di primbonnya. Wah. Primbon setu wage. Wah. Dibaca. Supaya tidak sial katanya. Dihindari hal-hal yang menghalangi kebaikan. Jadi sempit. Dan terbayang bagi dia serba sulit. Wah ini tak pantangan Rabu atau Sabtu ini dan itu. Tidak boleh dagang ini, tidak boleh dagang itu. Padahal semuanya halal tadinya. Hatta innahu yujadu anna unasun idza asbaha wa kharaja min baitihi summa qabala rajulun laisa lahu illa ainun wahidah tasya'um. Lihat contohnya, sampai-sampai didapatkan kata Syekh sekelompok orang, saya tidak menyebutkan, sekelompok orang Idza asbaha, apabila dia masuk di waktu pagi. Wa kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya. Summa qabalahu rajulun, kemudian dia mendapatkan bertemu dengan seorang laki-laki. Laisa lahu illa 'ainun wahidah, tidak punya mata kecuali satu, buta orangnya. Apa yang dia ramal? Tasya'um, sial. Wa qala al-yawmu yawmu su', hari ini hari jelek. Wa akhlaqa dukanahu, dia tutup tokonya. Wa lam yabi' wa lam yashtari, tidak menjual, tidak mau beli. Kalaupun beli tidak untung. Kalaupun jual juga tidak menjadi kebaikan. Gara-gara melihat orang yang buta. Bukankah ini suatu hal yang menjadikan berat hidup bagi dia? Wa iyadu billah. Wa kana ba'duhum. Nah, sekarang itu contoh ya. Bahkan sebagian mereka, kata Syekh, yatasya'umu biyaumil arbi'a. Mereka orang jahiliyah dulu menganggap sial dengan datangnya hari Rabu. Hari apa? Rabu, orang dulu. Kalau di negeri kita, di tempat kita, hari Sabtu. Yaumul Arbi'a. Wa yaqul, mereka mengatakan innahu yaumun nahsin wa su'min. Hari Rabu bagi kita itu hari nahas. Apa itu hari nahas? Hari sial. Wa su'm, dan hari yang seorang itu pesimis dengan kebaikan. Ya. Wa minhum yatasya'umu bi syahri Syawal. Sebagian orang jahiliyah dulu melakukan tatayur dengan datangnya bulan Syawal. Wala siyama fin nikah, terlebih ketika mau nikah. Pokoknya nikah itu mereka menghindari pas bulan Syawal. Itu orang jahiliyah dulu. Padahal kalau di negeri kita bukan Syawal, apa biasanya? Muharram. Nah, Muharram atau Syura. Orang jahiliyah dulu bukan Syawal. Wa qad naqadat Aisyah radhiyallahu anha hadha syam hadha tasya'um, dan sungguh Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha telah naqadat, membatalkan prinsip jahiliyah ini. Iya. Apa bentuknya Aisyah menolak prinsip jahiliyah ini? Aqada 'alaiha fi Syawal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Usia 7 tahun. 7 tahun tapi belum hidup serumah dengannya atau belum hidup bareng. Wa bana biha fi Syawal, lalu beliau membangun hidup bareng bersama Aisyah ketika usia 9 tahun. Itu pun pada bulan apa? Syawal. Ya, ini untuk membantah keyakinan orang jahiliyah. Ya. Nah, ini perlu supaya jangan sampai orang-orang yang jahil tetap jahil. Antum nikah bulan Muharram. Ya? Masya Allah. Supaya apa? Yang nikah bulan Muharram ternyata biasa-biasa saja, aman, tentram, damai. Berapa banyak orang yang sudah dilakukan berbagai macam tolak bala, dari mulai nginjak telurnya, dari mandi kembangnya, baru sebulan cerek. Ya. Apes begini ya. Barakallahu fikum. Jadi seorang harus berusaha di atas sunnah. Dengan di atas sunnah akan barokah. Dan itu yang diharapkan barokahnya. Karena menghidupkan sunnah membawa barokah. Semoga Allah tolong kehidupan rumah tangga kita. Terusnya. Wa kanat taqulu, adalah Aisyah berkata, ayyukunna kana ahaw indahu minni. Beliau mengatakan, ayyukunna, siapakah diantara kalian wahai para wanita-wanita, kana ahaw, yang lebih beruntung di di sisinya daripada aku, ya. Fal jawab la ahad, tidak ada. Beliau orang sangat paling beruntung, ya. Walaupun nikahnya bulan Syawal, membangun rumah tangganya bulan Syawal, ternyata dia bertanya, siapa yang lebih untung dibanding saya coba? Tidak ada. Dia adalah ummahatul mukminin, ibunya wanita mukminah. Dia orang yang disucikan oleh Allah dalam surat An-Nur, ya. Dipuji oleh Allah. Bahkan beliau sering dikirimi salam oleh siapa? Malaikat Jibril. Masya Allah. Jibril nyampaikan salam kepada Nabi. Sampaikan salam untuk siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Ternyata dia nikahnya bulan Syawal. Iya. Tidak sial, bahkan untung adanya. Fal muhim, yang jelas, ini fikih yang bagus bagi Aisyah. Supaya anggapan orang jahidah hilang, maka seorang itu berusaha melakukan hal yang seperti tadi. Ya. Barakallahu fikum. Fal muhim, yang jelas, yang penting di sini, anna tasya'um yanbahi lil insan alla yaqra'alahu ala bal. Yang penting bahwa pesimis seyogyanya bagi seorang untuk tidak terjadi untuk tidak yatra'alahu ala bal, terjadi dengan melakukan suatu perkara dengan tiba-tiba, ala balin, karena mendapatkan kondisi tertentu. Dia tadinya rencananya melakukan perjalanan safar, dagang misalnya. Jangan kemudian karena berbenturan dengan sesuatu, itu bertemu dengan bulan tertentu, hari tertentu, akhirnya digagalkan. Ala balin. Kenapa? Li'annahu yunakidu alaihi aisyahu. Karena itu akan menjadi susah hidupnya. Akan menjadi susah cara hidupnya. Ya. Wal wajib al-iqtida'u bin nabi. Maka yang wajib mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yujibuhul fa'lu. Di mana yang menakjubkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sikap optimis. Al-fa'lu lawan dari asyukmu. Kalau tasya'um pesimis. Al-fa'lu optimis. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Ihris ala mayan fa'uk. Bersemangat Anda. Bersemangatlah Anda melakukan segala hal yang bermanfaat di dunia atau akhirat. Semangat. Jangan loyo. Semangat. Wasta'in billah. Yang pertama, semangat. Bersemangat. Yang kedua, ista'in billah. Minta tolong kepada Allah. Ya. Terus, wala ta'jizan. Jangan lemah diri, terus kuat, jiwanya terus kuat. Iya. Jadi semangat, minta tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Wa in asabaka syai, kalau ternyata dapat musibah, musibah tidak pernah kita agendakan, tapi terjadi. Kalau agenda kebaikan kita tulis, agenda kebaikan kita, semangat melakukannya. Tapi ketika muncul musibah, ini di luar agenda kita. Wa in asabaka syai fala taqul lau anni fa'altu kadza wa kadza. Jangan mengatakan kalau seandainya saya melakukan ini dan itu, niscaya hasilnya ini dan itu. Enggak seperti ini. Jangan mengatakan demikian. Kenapa? Tetapi ucapkan walakin qaddarallah ma syaa fa'al. Tetapi katakan saja qaddarallah. Allah telah menakdirkan takdirnya, maka terjadi. Fainalau tufta'amala syaitan, sebab mengatakan seandainya, seandainya. Seharusnya kemarin demikian, seharusnya kemarin demikian, seandainya. Itu membuka pintu setan. Ya. Hadis Muslim. Hadis muslim. Jadi kita harus optimis, melakukan sesuatu optimis. Bismillah, tawakkal ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah punya kemauan kuat, bertawakal kepada Allah. Tapi ada nasihat ini, ini hari Sabtu, pahing. Oh, kalau begitu jangan dulu. Ini tidak kuat. Jangan hiraukan ramalan-ramalan tadi, sihir-sihir tadi. Tawakkal ala Allah dan bersandar kepada Allah dengan melakukan sebab, dengan meminta tolong kepada Allah. Itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, fa yanbahil insan ayatafa'al bil khair. Seyogianya bagi seorang untuk optimis dengan kebaikan. Wala yatasya'um, dan jangan bersikap pesimis. Masa depan umat Islam cerah. Asal seorang muslim berjalan di atas siratal mustaqim. Wa kadzalika ba'dun nas, demikian pula sebagian orang. Idza hawalal amra marratan ba'da ukhra. Demikian pula kalau seorang berusaha melakukan suatu urusan, marratan ba'da ukhra, sekali lagi, sekali lagi. Tasya'um bi annahu la yanjah fihi. Kemudian ketika dia mengulang, mengulang, tasya'um, lalu muncul pesimis. Dia tidak akan lulus. Fayat rukahu, dia pun kemudian meninggalkan apa yang sudah dia lakukan. Hada khotok, ini keliru. Berusaha dan berusaha. Lihatlah, seorang imam, siapa namanya? Imam Nahwu, imamnya ulama Nahwu. Saya lupa namanya. Syekh Utsaimin menceritakan, ulama ini ketika belajar nahwu, memang ilmu nahwu cukup pelik. Kadang orang kalau malas baru belajar sekali mundur. Ulama ini ketika belajar nahwu dia terasa berat, sulit. Ketika dalam kondisi menghadapi kesulitan belajar ini, beratnya mempelajari nahwu ini, kemudian dia melihat seekor atau rombongan semut. Dia lihat semut. Ya. Semut ini membawa barang yang besar. Antum lihat semut segede itu mau barang besar. Diangkatnya ke atas tembok. Sampai di tengah-tengah tembok tersebut jatuh. Dia mati, turun lagi semutnya. Diangkat lagi sampai mendekati lubang, jatuh lagi. Dia turun lagi semutnya, rombongan ini bawa lagi berkali-kali sampai dia melihat semut itu berhasil membawa barang tersebut ke tempatnya. Lalu dia berpikir, loh, semut hanya ingin makan barang seperti itu, perjuangannya tidak putus asa. Ya, ini seharusnya, sehingga dia ulama ini menjadi imamnya ulama nahwu. Nah, ulamanya ahli nahwu. Setelah dia belajar melihat bagaimana semut berjuang membawa makanan. Ya, seharusnya seperti itu seorang dalam belajar, berusaha dan berusaha. Hawil marratan ba'da ukhra. Berusaha sekali lagi. Hatta yaftahallahu 'alaika, sehingga Allah membuka kemudahan bagi Anda. Ya. Itulah nasihat bagus dari Syekh ketika seorang supaya bersikap optimis, tidak tatoyur, melakukan tatoyur yaitu optimis. Selanjutnya, qala Nabi SAW, innal iyafata wa tarq wa tiyarah minal jibti. Apa itu jibat? Qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, al-jibat ronnatus syaiton. Jibat itu artinya ronnah, suaranya setan. Jibat ditafsirkan oleh Hasan al-Basri, suaranya setan. Ronnatu syaitan. Qala sahibu Taisiril Aziz al-Hamid, berkata pemilik kitab tafsir Taisirul Aziz al-Hamid, lam ajid fihi kalaman, saya tidak dapatkan di sana ucapan Hasan al-Basri. Namun zahirnya annaranatu syaitan, bahwasanya jibet itu termasuk dari suaranya setan. Aek, yang dimaksud suara setan wahyu syaitan, wahyunya setan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Furqan, beliau menyebutkan wahyu itu ada dua. Al-wahyu wahyan. Wahyu itu ada dua. Kata Syekhul Islam di sini, al-wahyu wahyan. Wahyun minar rahman. Wahyu yang datang dari Allah yang Maha Rahmat. Wa wahyun minasyaitan, dan wahyu. Wahyu lebih tepatnya apa diterjemah bahasa kita? Bisikan setan. Ya. Atau apa, wangsit apa? Kalau orang bertapa mencari wangsit, setan. Ya. Wahyu minasyaitan, dalilnya wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Dalilnya lihat surat Al-An'am 121. Al-An'am 121. Inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu layuhun, mereka saling memberikan wahyu. Kemana dia memberikan wahyu? Ila awliyaihim, kepada para wali-walinya. Untuk apa wali-wali setan diberi bisikan wahyu tadi? Liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Ya. Jadi para wali-wali setan, mereka dapatkan wangsit-wangsit, bisikan-bisikan setan tadi dari kalangan jin untuk mendebat kalian. Dalil yang kedua, dalam surat Al-An'am juga ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Yuhi, memberikan wahyu. Setan memberikan wahyu kepada setan sebagian yang lain. Yuhi ba'duhum ala ba'ila ba'din. Apa yang dibisikkan, diwahyukan? Zuhrufal qaul. Ucapan-ucapan yang indah. Tapi apa? Hururon, menipu. Ucapannya indah tapi menipu. Apa kata Imam Al-Baghawi? Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan di antara bisikan-bisikan setan, wahyu-wahyu setan itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, yakni seorang mendapatkan bisikan seperti as-sihr wal kahana, sihir dan perdukunan. Naam. Atau yang ketiga, tazyinuhum lahu al-umur, atau menghias-hiasi perkara-perkara allati yuhawwinunaha, yang mereka anggap baik. Wa yusahhilu sabilaha alaihim, atau jalan yang dimudahkan oleh setan tadi. Dimudahkan, kepengen kaya, diberi kemudahan kekayaan. Keinginan dia kesuksesan di dunia, jin-jin kafir memberikan jalan kemudahan bagi dia. Demikianlah setan saling memberikan wahyu. Itu wahyu dari, yang kedua, wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Dan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya yaitu Al-Quran. Nah, baik. Jadi kata Syekhul Islam, wahyu itu ada dua. Nah, jibet ini jenis wahyu, tapi dari setan. Fahadihi min wahyu setan wa imla'ihi. Jibet ini termasuk wahyu setan dan imla. Apa imla? Yang didikte. didiktekan. Didiktekan maksudnya setannya mendiktekan sesuatu kepada dukun ya, atau sejenisnya. Wala syaka annalladhi yatalaqa amrah min wahyi syaitan annahu atanau'an minal kufur. Karena itulah kata Syekh, tidak diragukan orang yang mengambil urusannya dari wahyu setan itu termasuk mendatangi jenis dari kekufuran. Ya, kekufuran. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat dikumpulkan. Wa yauma yuhsyaruhum jami'a ya ma'saral jinni qad istaksartum minal ins. Pada hari dikumpulkan, dikumpulkan semuanya oleh Allah, dipanggillah, hei bangsa jin, qad istaksartum, sungguh telah banyak di antara minal ins, dari kalangan manusia, na'am, yang mereka menyembah kepada kalian. Wa qala awliya'uhum minal ins, berkatalah para wali-wali dari kalangan manusia yang menjadi walinya syaitan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, dulu kami di dunia kami mengambil kenikmatan dari jin dan jin mengambil kenikmatan dari kami. Kalau kenapa? Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana, lalu kemudian engkau sampaikan ajal kematian kepada kami semuanya. Jinnya mati, orangnya mati. Sekarang urusannya di hadapan Allah. Khalan naru maswakum, dikatakan neraka tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi ada sekelompok orang yang bersenang-senang dengan jin. Ditafsirkan oleh para ulama, bersenang-senang dengan jin, ya ini manusia, mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan dari bangsa jin. Dan jin mereka bersenang-senang dengan semakin orang takut kepadanya, sehingga dia pun disembah oleh manusia. Dan nanti dikumpulkan di hadapan Allah untuk dihakimi. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan majlis ini majlis yang barokah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Ahad taklim Ustaz Saiful Bupet, insyaallah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.